kita lanjutkan dari nomor 554. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qisman. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi harta. Rasulullah alaihi salatu wasallam membagi-bagi harta. Mungkin di sini ghanimah atau sedekah atau umus ada, atau zakat ada beberapa sebab, ada beberapa macam Nabi membagikan sedekah, membagikan harta. Ada kalanya sedekah, ada kalanya sedekah wajib yaitu zakat, ada kalanya khumus, ada kalanya ghanimah. Fakultu ya Rasulullah, la ghayru haulai kanu ahakku bihi minhum. Umar berkata, wahai Rasulullah, ada yang lebih berhak selain mereka? Ada yang lebih berhak selain mereka, selain orang-orang yang engkau beri itu ya Rasulullah, ada yang lebih berhak? Ini menurut pandangan Umar. Umar melihat ada beberapa orang yang lebih miskin, yang lebih berhajat terhadap harta, kok malah diberikan kepada yang ini, yang menurut Umar kurang berhak. Apa jawab Nabi? Innahum khayyaruni ayyas'aluni bilfuhsi aw yubakhiruni walaktu bibakhir. Saya terjemahkan para bibas. Mereka ini, orang yang datang kepadaku ini, yang meminta terus meminta terus meminta, mereka memberikan pilihan kepadaku. Apakah mereka akan datang kepadaku meminta aku beri, meminta aku beri, meminta aku beri, atau meminta aku tolak, meminta aku tolak? Ya, mereka yang datang ini orang jahil. Kalau Nabi tolak, maka mereka langsung menyimpulkan Muhammad bakhil. Ya. Atau mereka tidak mengatakan Muhammad bakhil, Rasulullah bakhil. Konsekuensinya, setiap dia minta aku beri, setiap dia minta aku beri. Yes. Walastu bibakhilin, dan aku tidak bakhil. Nah, dari sini keluar hukum bahwa harta yang datang kepada seorang pemimpin berupa zakat, berupa ghanimah, hari ini berupa hasil bumi banyak sekali, mau dikemanakan terserah pemimpin. Mau dikemanakan terserah pemimpin. Yes. Nah, karena itu yang bukan pemimpin, dia hanya bisa usul. Dia hanya bisa memberikan masukan, terima atau tidak, terserah khalifah. Adil. Maka Umar hanya memberikan usulan bahwa mestinya ada yang lebih berhak dari mereka. Ini jawabannya. Ya. Rawahu Muslim dari sanad sahih riwayat Imam Muslim. Fikul hadis ma kana alaihi sallallahu alaihi wasallam min 'azim al-khuluqi was-sabri wal-'ilmi wal-i'radi lil-jahilin. Salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, luhur akhlaknya, sabar, santun, berpaling dari orang-orang jahil. Dan ini perintah Allah, wa'aridanil jahili. Udilafwa wa'amudilafi wa'aridanil jahili. Berpalinglah engkau dari orang-orang jahil. Maka jika kita berhadapan dengan orang jahil, berpaling, jangan diladen. Karena jahil, orang jahil sulit menerima pelajaran, orang jahil sulit menerima nasihat,